Matius 38. Kateteret nenda oi sipasiului kamatat Yesus kuarangan. Kase siabeu kapuri mata at surga. Sogai nangan sara toga si oiso Yesus. Rio ake nangan nia katalagada kuanangan. Kukua nia kamatamui. Ke tak nolekam bailu kele tatoga. Tak tugugurukam kapuri mata at surga. Oto kase si paepe tubuna kele toga nene niate siabeu kapurimatat surga. Samba kase siala saratoga kele nene kaoninku akule ayala. Kase sigalai pajowat kasaratai goiso nene simatonimbaga kaku bailunia mujo. Makaeru pele katubunia tusereake buku panundukat kalolokat nia itulolowake nia kakuat simakeru. Pa ante kateka polak kalulut pajowat. Pajowat geti kire nangan babara. Tapoi pa ante kasia sibarake pajowat. Ke ipajobai ekau kabei elererem. Tipu le gigik ake lungan nia. Maeru pele sisara kabei ele sisara rere ekau tuguru kaprimanuayat. Kasirua kabei ele sirua rere ekau tugigik ake ka api narako. Samba ke ipajobai eko matam, kiok le, gigi ngake nungan nia, maeru pele sisara mata ekeu, tuguru kapriman wayat kasirua mata tu gigi ngake ka api narako. Pagabakam, bui nupaloloi kam sara kasigoiso tiboi tubu nekne. Aipoi kukuania kamatamui, samalai kada kasorga, mariru le sia kamatat ukiku kasorga. Aipoi togat ciri manua masyarawake si malilimai le ayoi. Kipa nupa atukam? Ki ai kasara ciri manua biribirinia sangotu ngamuneng malimai baik sara, tak pa ikakadiwake si siba pulu siba kaleleu yei masigaba si malilimai? Kukua nia kamatamui. Ki ai sesengan baik, bulat abeu angkat bagania kasih sangamuneng nekne. Bele pei kasih siba pulu siba sitai malilimai. Kiset daleu te tayobakna bagat ukuimui ka sorga imalimai sara kasih goiso tiwai tubu nekne. Ke igalai jo katubum sarainam kenan susui matania tapoi ruamui le. Ke iarepi tiboyetnu anu sesengan minca sarainam. Tak geti iarepi tiboyetnu abitnungan sara elek rua aleinu. Bule sangamberi titibuat airua elek telu siarep nia. Taba iredet nganganda segi ake nungan nia kamatat pa amian. Ke tak lewet iarepi nganturat pa amian adi ake nungan nia kele sipu arak sabulungan elek kele sipu uku cukai. Kukua nia kamatamui. Apa lek dua prakam kapolak tua apra lew te kasurga. Samba apa lek nurubak kam kapolak tururubba leute ka sorga. Kukua nia ka matamui, ke airua kakam simakere baga kapolak nene, masih tidau apa-apa, tak isosopi ikau sinindora ukuiku ka sorga. Kai papoi maruruk rua elek telu sirimanua kalulut oningku, ayaku seda katalagada. Lepa oisi Petrus masih kua. Tuhan, teret piganga minca kuap piake jot sarainangku igalai bai jo katubukku menangan pitunga minca kuanangan kamatania Yesus tak kukua kamatam pitunga minca tapoi teret 70 minca pitunga minca aipoi puri mata surga makere leknia kasara di mata sigalai pasiadeat kasapagugulitnia kele aitadake masiade taroa kerangan kamatania sipu utak 10.000 talenta. Tapoi kalulut tak momoi iletu ake nia, kuanangan rimata itu saki ake nia, samba sinanalep nia, samba tatoga nia, samba sangamberi si babara katubu nia pasiletut utak nia. Ia geti puraponangan pagugulet manindau kamatania masih kua, omake bagam kaku, aileu kuletu ake sangamberi nia utakku. Maka tenangan bagat rimata katubu nia, posanangan utak nia, bela ake nangan nia. Tapoi kele abela pagugulet nenda, sesenangan sara alenia pagugulet sipu utak katubu nia sangotu rupiah. Labak nangan nia, pecut nangan lolokat nia kuanangan, ake utakmu sangamberi nia. Pura ponangan alenia pagugulet manindo kamata nia, o make bagam kaku. Aileu kulet tu ake nia utakku. Tapoi tak yoba. Memeile nia masikau nia ka penjara teret ilet tu ake utak nia. Kele arai cok nenek sapaku kulet bagai, reu-reu lek bagada, erangan leuk masih seke ake nenek kamatat rimata. Sogai nangan nia rimata kuanangan kamata nia, bulat paku kulet cikatai lek bayekeu. Sangamberi utakmu aku lepa akean kalulut paninindogim aku. Tak siripokat nangan nupu kateki baga aleinu, kele puka katekiku ekeu baga, bugolut nangan leuk rimata, kau nangan nia ka penjara teret ile tu ake sangamberi utak nia. Kiset dalek te igagalai katubumui ukuiku ka sorga, ke tak nuapi ake kam jodha salemui kapatuatmui.